Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pemirsa dan para pendengar Radio Raja di mana saja berada. Malam ini kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Insyaallah kita lanjutkan di latihan yang ke-20, safha at-tasi'ah wa thalathun, yaitu halaman 93. Halaman 39. Naam. Sebelum kita masuk ke latihan ini, ada baiknya saya jelaskan sedikit tentang kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Muzakkar yaitu laki-laki, sedangkan muannas yaitu perempuan. Ada yang muannas hakiki. Yang disebut mu'annas hakiki adalah mu'annas yang sebenarnya, seperti asma'un nisa, nama-nama wanita. Karena manusia ada yang laki-laki, ada yang wanita. Nah, ada juga dalam istilah grammar bahasa Arab atau istilah dalam bahasa Arab, ada muannas majazi. Muannas majazi adalah muannas yang bukan sebenarnya, tapi dia digolongkan muannas. Salah satunya adalah kata al-harbu, kemudian an-naru. Al-harbu, an-naru, as-syamsu, as-sama, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah sama'i. Sama'i, yang maksud sama'i adalah begitulah didengar dari bangsa Arab atau pemilik bahasa. Baik, kita lihat At-Tadribul Ishrun, latihan yang ke-20. Di sini diungkapkan al-harbu mu'annasatun, yaitu kalimah, kata al-harb adalah mu'annas, digolongkan mu'annas. Ahsan an taqra fadl ya akh. Naam. Al-harbu mu'annasatun. Naam. Taqulu al-harbu al-alimiyyatu. Al-harbu al-alamiyyatu. الحرب العالمية الأولى أو الثانية Naam. Al-harbul ahliyatu. Naam, taib terjem. Al-harbu perempuan. Naam. Kata, jadi makna maman al-harb perang. Perang, naam. Al-harbu perang. Okay, misal taqul misal. Nah, sekarang pengarang engkau mengatakan al-harbu al-amaliyatul ula al-alamiyah, ليس amaliyah. Al-harbu al-alamiyatul ula al-alamiyatul ula atau al-thaniyah. Al-thaniyah. Peperangan al-alamiyah. Al-alamiyah, dunia. Perang dunia yang pertama, nah, atau yang kedua? Nah, al-harbul alamiyyatul ula, perang dunia pertama. Al-harbul alamiyyatul thaniyah, perang dunia kedua. Baik, thumma al-harbu al-ahliyah. Al-harbul ahliyah, perang saudara. Perang saudara, ahsan, baik. Baik, nanti saya minta kepada para pemirsa dan para pendengar TV Roja untuk membuat contoh dalam kalimat ini sebelumnya kena terkait dengan perang ad-dual al-alamiyah al-islamiyah al-an fi athna al-husun. Dunia Islam sekarang dalam berduka, di mana terjadi al-harb, terjadi pertempuran, pembunuhan yang dilakukan oleh al-Yahud la'natullahi alaihim, dilakukan oleh bangsa Yahudi, melakukan penghancuran saudara-saudara kita yang ada di Palestine tanpa mengindahkan etika perang, sehingga banyak jatuh korban, terutama anak-anak dan wanita, yaitu al-abna wal-nisa wal-syuyukh wal-du'afa awal-mustad'afun, para orang tua, para wanita dan para anak-anak dan para orang yang lemah. Fa ma mauqifuna, apa sikap kita? Awalan pertama adalah alaina biddu'a al-khalis al-muwajjah ila Allah azza wa jalla. Kita panjatkan doa yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestine di bulan yang penuh berkah dan penuh suci, dikotori oleh bangsa Yahudi sehingga membuat umat Islam yang ada di sana merasa tidak tenang melakukan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang tidak dibatasi oleh wilayah. Asani yang kedua adalah ulurkan tangan, tidak perlu harus berangkat ke sana, karena para pemuda sana lebih siap dari kita untuk berjihad fi sabilillah, dan mereka sudah ditempa bertahun-tahun. Paling tidak kita harus mengulurkan tangan untuk mereka, bantuan yang bisa kita berikan bantuan. Inilah kesempatan untuk beramal, apalagi di bulan Ramadan, syahrul saum, syahrul ibadah, yang Allah lipatkan ganda pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya. Bahkan Rasulullah di bulan Ramadan adalah orang yang sangat pemurah, lebih pemurah daripada bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu saya himbau kepada seluruh para pendengar Radio Roja dan TV Roja untuk bahu-membahu untuk memberikan apa? Bantuan yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan kita di akhirat. Baik, Fadhil Ustaz Ihsan, kita minta para pendengar untuk membuat kalimat al-harb dalam kalimat yang sempurna. Baik, saat kita berikan kesempatan bagi para pemirsa Raja TV dan pendengar Raja Roja yang ingin ikut berinteraktif dan bergabung bersama kami dalam pembelajaran bahasa Arab, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0813177756543. Kita angkat untuk satu telepon yang pertama. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik. Yang nama Fatimah, nam? Nam, Ustaz. Baik. Mencoba, Ustaz. Baik, tafadhali. Matal mujahidina fi Filistin. Aid. Matal mujahiduna fi Filistin, afan. Imma tiflun wa imma imma kibarun, Ustaz, ya. Nyambung kalau dia ya, jama' dibikin. Naam. Imma sigaran wa imma kibara. Naam. Tapi mana kalimat al-harb ini? Yang diminta adalah penggunaan kalimat al-harb. Matal mujahiduna fi harbi Filistin, Ustaz. Bukan nyambung. Matal mujahiduna. Naam, matal mujahiduna. Aw istushhidal mujahiduna fi Naam, fil harbi al-filastiniyah. Naam, aw fil harbi bainal muslimin wal yahud. Fi Filastin. Jadi telah berguguran mati syahid para mujahid di perang antara umat Islam dan orang Yahudi di Filastin. Baik, ala kulli hal kalim al-harbu, idza al-harbu ini muannas. Jadi kalau setelahnya ada bentuk sifat, mesti dia bentuk muannas. Nah ini. Jadi bentuk muannas. Jadi al-harbu al-alamiyah al-ula. Jadi alamiyah, al-alamiyah adalah sifat daripada al-harbu. Al-ula adalah sifat yang kedua. Jadi al-alamiyah sifat yang pertama, al-ula sifat yang kedua. Nah, na'at. Tentu ini belum sempurna ya. Kalimat belum sempurna. Nah, kalau bikin dalam kalimat sempurna, laqad hadathatil harbul alamiyah al-ula. Telah terjadi perang dunia pertama. Nah, fi sanah kada, pada tahun sekian. Baik, dalam kalimat yang simple, yang praktis atau simple yang mudah, coba jadikan al-harbu itu sebagai mubtada, kemudian tanpa ada sifat, lalu khabar. Nah, sebagai apa, Ustaz? Khabar. Jadi al-harbu itu mubtada, kemudian bikin dalam bentuk kalimat yang jumlah basitah, itu kalimat yang sederhana. Ya, terdiri pada mubtada dan khabar. Yang terdiri dari mubtada dan khabar. Nah. Umpamanya perang berkecamuk. Nah, perang berkecamuk. Berkecamuk apa, Ustaz? Musta'ilah. Nah, dipakai musta'ilah. Al-harbu musta'ilah. Jadi perang berkecamuk. Asal mana musta'ilah itu bernyala. Oh gitu. Yeah. Ash'il dari kata ash'il. Mada ishta'ala daripada naam. Ishta'ala yashta'ilu ishti'alan musta'il. Karena dia mu'annas jadi musta'ilah. Al-harbu musta'ilah. An-naru musta'ilah. An-nar juga digolongkan mu'annas. An-naru musta'ilah. Api itu bernyala atau berkobar. Berkobar. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di belakang Ummu Fatimah di 0218236543. Dan kalimat singkat yang Anda ingin sampaikan juga bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat. Baik, kita angkat untuk penelpon yang kedua, silakan. Halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ada Wali Min. Eh, mohon maaf suaranya kecil sekali. Wali Min, Wali Min. Pak Wali Min di mana? Di Sulawesi ada. Di Sulawesi. Nah, baik, tafadhal li akh Wali Min. Urid an kalimat al-harf. نعم طيب تفضل استعمل او استخدم الحرف في الجمله المفيده الحرف مزعجه ماذا الحرف مزعجه enggak kurang jelas ini مزعجه oh الحرب مزعجه نعم jadi apa artinya perang itu mengganggu. Ya, perang itu mengganggu. Perang itu membisingkan. Nah, muz'ij. Taib, al-harbu muz'ijah. Taib, jumlah ukhra? Jumlah ukhra? Al-harbu syadidah. Taib, al-harbu syadidah. Terjem? Terjem, ya. Terjem? الحرب شديدة. Perang itu. Perang itu bisa diartikan syadidah, bisa diartikan sangat luar biasa atau menakutkan. Dahsyat. Dahsyat. Iya ya. الحرب شديدة. Perang itu dahsyat. Nah, مثلا الحرب في فلسطين شديدة. Naam, al-harb fi Suria syadida. Jadi perang di Palestin dahsyat. Al-harb fi Palestin atau al-harb fi Palestin yuz'izu ahlu Palestin. Naam. Tus'iju ahlaha. Enggak boleh Palestin lagi karena sudah antum menyebut kata-kata Palestin kan? Ya, jadi kalau sudah ada kata Palestin sebelumnya tidak perlu disebutkan lagi. Ya, cukup diganti dengan apa? Dhamir. Oh, naam. Naam. Baik, barakallahu fik. Naam, syukran lagi, Syekh. Afwan. Oh, iya. Baik, ana itulah kesimpulan adalah yang jelas insyaallah para pendengar dan para pemirsa TV Raja insyaallah kalau bikin kalimat yang basita insyaallah sudah bisa. Ya, cuma yang penting sini adalah kaidahnya yaitu al-harbu digolongkan mu'annath. Ini semua mu'annath majazi, dia bukan mu'annath hakiki. Kerana perang itu kan tidak ada laki-laki, tidak ada mu'annath, kan itu tidak ada wanita. Tapi lafalnya digolongkan mu'annath. Taib, tadribu thani wal ishrun. Tadribu thani wal ishrun, latihan yang ke-21. Ini permintaannya adalah thani wal ishrun. Naam, thani wal ishrun. Wahid wa ishrun. Afwan, 21. Latihan yang ke-21. Hati kai mungkin nu'til fursa lil mustami'in liqra hadha. Naam. Baik, pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan secara langsung bagi para pendengar dan pemirsa di latihan ke-21. Silakan dibaca perintahnya, kemudian diterjemahkan dan dijawab ya. Silakan. Di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk, halo. Fadal. Ya, assalamualaikum. Baik, sampai tidak bisa menyimak, kami angkat kembali untuk pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Anda bisa melihat di latihan yang ke-21, pelajaran ketiga ini. Silakan, silakan dibaca perintahnya dan kemudian diterjemahkan. Ya, fadal, halo. Baik, silakan. Halo. Kami lagi kembali di latihan ke-21 di halaman 39. Bagi Anda yang belum memiliki bukunya, Anda bisa melihat di layar televisi, akan kami tampilkan latihan yang ke-21 di pelajaran ketiga. Jadi yang ketiga di kesempatan malam ini. Kita angkat kembali. Silakan. Baik, halo. Iya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan ummu, dengan siapa di mana? Ana min Buton. Min Buton. Masmukul Karim? Hah? Masmuk. Siapa namanya? Ismi Fatin. Apa? Fatin? Fatin. طيب نعم. نعم اهلا وسهلا تفضلي من ذاك الكتاب يا اخي سأسأل طيب فضل انت سأل هذا فاطن هذا اسم الرجل هذا اسم الرجل او اسم المرأة الو طيب سلام الله بارك الله فيك يا فاطن طيب kita terputus sambungan teleponnya mohon maaf mungkin bisa menghubungi kembali ya 0218236543 ya dan latihan yang kita bahas di halaman 39 latihan ke-21 silakan baik halo baik kita berikan kesempatan mungkin untuk Riyandi fadhil akhi hati mudhar al af'ali اقرا جيدا hati mudhar al af'ali atiyah نعم آتيتو أو تياتي أو آتيتا آتيتي نعم إذا هاتي مضارئة ليس مضارعة مضارئة نعم ترجم مرة اقرأ مرة ثانية هاتي مضارع الأفعال الآتية نعم berikan lah فعل مضارع pada fiil-fiil berikut نعم jadi hati berikan atau datangkan datangkan fi'il mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Ini semua kulluha semua itu ada al-af'al madhiyah, fi'il-fi'il madhi. Yang diminta ini adalah fi'il mudhari'nya. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui fi'il mudhari'nya? Ha? Kaifa na'rif? Kaifa na'rif? Naam, kaifa na'rif al-af'al mudhari'ah? Li hadhihi al-af'al. Bagaimana fi'il mudhari dari fi'il ini? Kena'in fi'il mudhari terkadang dhammah, terkadang fathah, terkadang kasrah. Kasrah, sahih. Iya. Kaifa na'rif? Bilhifz. Bilhifz. Hada, idha qara'ta kathiran, kalau anda sering baca, mungkin bisa. Birruju ila qamus awil mu'jam. Makanya mu'jam itu sangat penting. Birruju ilal mu'jam. Kembali ke mu'jam, ke kamus. Nah, di situ diungkapkan apakah ain mudhari'nya fathah atau kasrah atau dhammah. Baik. Fadal. Hawa. Naam. Yahwi. Ahsan. Hawa yahwi. Karena antum mungkin sering baca ya. Ya kalau sudah sering baca tidak perlu lagi lihat kamus. Karena sudah terbiasa. Hawa yahwi. Tapi mana hawa yahwi? Di mana istaula alaih menguasai. Jadi menguasa, menguasai istaula alaih hawa yahwi. Nah. Juga meliputi. Maka ihtawa. Nah, al-muhtawa kalau kita lihat di akhir kitab itu biasanya ada kata kata di apa sebagai unwan di awal di atas al-muhtawa. Al-mana al-muhtawa? Index. Iya, yeah, index. Yang ada setiba halaman halaman ini halaman sekian bab ini tentang ini halaman sekian. Nah, jadi index al-muhtawa. Kenapa pakai al-muhtawa? Karena dia mencakup mencakup apa? Mencakup tentang keterangan bahasan-bahasan yang ada di kitab. Nah, halaman sekian bahasan ini, halaman sekian bab sekian, halaman sekian tentang ini. Taib. Nah. Isi ya bahasa kita apa? Isi. Isi atau indeksnya. Nah. Juga coba al-fihris juga dipakai. Fihris. Nah, al-fihris. Al-muhtawa. Taib. Fadal. Baik, nah, hari nanti kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar Roja dan pemirsa TV Roja silakan di 0218236543 kalimat perintahnya sudah dibacakan ya dan tinggal Anda menjawab pada kalimat-kalimat berikutnya. Silakan. Halo. Baik, halo. Silakan di 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Tayyib, Ummu Abdillah. Al-an yang kedua. Qabadah. Naam, qabadah. Yaqbidu. Ahsan. Yaqbidu. Qabadah. Yaqbidu. Ahsan. Di mana amsaka bi? Menangkap. Naam, menangkap. Naam. Jadi qabada di mana menangkap. Misalnya qabada al-lissu, qabada al-syurti al-lissa. Jadi qabada al-syurti al-lissa. Apa artinya? Menangkap pencuri. Polisi al-syurti itu polisi. Polisi menangkap pencuri. Naam. Menangkap pencuri. Naam. Jadi ahsan. Jadi qabada yaqbidu. Qabada yaqbidu bi amsaka bi. Baik, thumma ba'dahu setelahnya saraqa. Naam. Yasriqu. Nah, ahsan. Saraqa yasriqu. Mencuri, Ustaz. Ah, ya, betul. Mencuri. Ya, ini perbuatannya. Mencuri, ya. Mencuri. Kalau pencuri sariqun. As-sariq, ya. Sariqun, betul. Isim fa'il, itu pencuri. Dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri wanita dipotong tangannya. Jadi as-saraqa yasriku. Jahid. Tapi barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mu Abdillah di sana. Barakallahu fiik. Dan Mumtaz Salih sudah jawab dua kata, qabada dan saraqa. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Muhasana. Di mana? Ini Pak, saya mau kan kemarin ini apa pesan buku. Hanya apa pesan buku ini bahasa Arab jadi 1, jadi 2, jadi 3. Tapi sama sekarang belum dikirim. Baik, nanti akan kami sampaikan di sesi acara Umi, di bagian informasi. Baik, ya, jazakallah khair. Kami akan sampaikan di bagian informasi nanti. Umi bisa hubungi kembali di 0218233661. Baik, mau ikut berinteraktif? Sudah, makasih. Baik, jazakallah khair. Umi Hasanah, baik. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Masih di latihan yang ke-21. Silakan. Ya, halo. Atau sebelumnya kami angkat dari pesan singkat. Ada yang masuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita, Bapak Abdullah menjawab yang mana'a. Beliau mengatakan mana'a yamna'u. Sahih. Sahih. Mana'a yamna'u. Apa artinya itu? Enggak diartikan. Tidak disebutkan. Iya. Tapi mana ya akhul karim, mana'a yamna'u? Melarang. Melarang, mencegah, sahih. Nah, man'a yamna'u man'an. Kemudian isim fa'ilnya mani'un. Iya, yeah. Isim maf'ulnya mamnu'un. Ya, yeah. Mamnu'ut tadkhin. Biasa ada peringatan kan? Mamnu'ut tadkhin. Mana mamnu'ut tadkhin? Dilarang no smoking. Iya kan, no smoking. Dilarang merokok. Iya. Yeah. Baik, kami akan kembali satu dari pesan singkat kembali dari kata ladagho. Nah. Dari pendengar kita di Jakarta, ladagho yaldugu, Ustaz, disebutkan di sini. Ladagho yaldugu. Ladagho yaldugu. Baik, nah. Kami ralat yang benar dengan fathah saja. Nah. Ladagho yaldugu. Maman. Baik, ta'rif mana ladagho yaldugu? Menyengat. Menyengat, nah, sahih. Naam al-aqrab ladagat au ladagat al-aqrab al-walada. Jadi kalau jengking itu menyengat ana. Naam ladagha yaldahu menyengat. Khair. Jazakallahu khair. Kita berikan soal akhir. Ladagha an-nahlu. Ladagha an-nahlu. Mana an-nahl? Lebah. Lebah. Jadi lebah itu menyengat. Baik. Amal misal fi kalimat ladagha al-mu'min la yaldagha mu'min. Nah. Jadi dalam hadis kemarin apa? la yuldahu sa al-mu'min fi juhrain. Janganlah orang mukmin itu tersengat dalam dua, dalam maksud dalam marrat fi juhrin marratain. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi janganlah orang mukmin itu disengat dalam satu lubang dua kali. Ya, artinya jangan sampai terjadi apa kesalahan dalam dua kali dalam kesalahan yang sama ya, terjerembab. Ya. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ini Amron. Amron dari Lampung. Pak Amron di mana, Pak? Bar Lampung. Bandar Lampung. Lampung. Ah, oh, tadi dari Lampung. Masyaallah. Naam, tafadhol. Ya, ini mohon maaf Pak ya, kali di luar tema. Ini sesuai dengan pembahasan bahasa Arab tadi, Pak ya. Ya, Pak. Terkait dengan pelajaran bahasa Arab ya. Ya. Ya, silakan, Pak. Enggak bisa bahasa Arabnya, Pak. Oh, iya, maksudnya iya. Gimana maksudnya? Silakan. Pertanyaannya terkait dengan ilmu bahasa Arab tentunya, Pak ya. Hmm. Oh ya, ini karena waktu berapa hari mau nyambut Ramadan. Saya itu adanya ngirim kepada orang tua gitu. Apa itu sah? Betul. Ya, mohon maaf Pak ya, kami rawat kembali ya. Untuk pertanyaan terkait dengan fikih mungkin di pembahasan ya. Fikih secara khusus malam ini untuk pelajaran bahasa Arab. Kami sampaikan kepada para pendengar untuk bertanya terkait dengan ilmu pelajaran bahasa Arab kita agar lebih faedahnya ya. Ya, dan lebih fokus. Mohon maaf ya. Bapak, jazakallahu khair. Baik. Nanti bisa ditanyakan waktu pembahasan fikih Pak ya, ya nah. Supaya lebih fokus bahasannya. Ya, kita berikan kembali kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Dalam pembahasan ini kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Ya. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Assalamualaikum sebelumnya. Dengan Onek, Pak. Di mana, Pak? Di Kalimantan Selatan. Baik. Tafadhol. Ma'aka al-kitab am la? La indi kitab. Ma indaka kitab. Tayyib, tushahid tilfas aw tasma'? Idza. Alhamdulillah. Tayyib, apa yang terputus? Akhonek di Kalimantan, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di 0218236543. Masih di latihan yang ke-21, silakan. Halo. Tayyib, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang ingin menyampaikan via pesan singkat di 0813177765443. Dan bagi Anda yang ingin ikut berinteraktif secara langsung di 0218236543. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan. Baik, halo. Kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat kembali dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat nasoba, beliau menyampaikan yang sibu. Nasoba yang sibu. Sahih, nasoba yang sibu. Baik. Bagaimana nasoba yang sibu? Fadli ya. Nasoba yang sibu menegakkan. Menegakkan. Misal, nasoba al-musalli qadamahu al-yumna fi al-julus. Nasaba al-musalli qadamahu al-yumna fi al-julus. Apa artinya? Orang yang salat itu menegakkan kaki kanannya di waktu duduk. Itu waktu tahiyat. Alaysa al-qadam al-yumna mansubah, ditegakkan sah. Nah, hadati nasaba yansibu. Ada juga makna yang nasaba yansib dalam istilah nahu, itu mansub, menasabkan, maksudnya apa? Membaris fathakan. Itu nasaba yansibu, memansubkan. Masalan, inna tansibul isma wa talfa'ul khabar, inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi inna serta saudara-saudaranya, inna, anna, ka'anna sampai akhir, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Artinya membaris fathakan isimnya dan membaris dhammakan khabarnya. Nah, baik, kita dulu dari penengah dan pemirsa TV yang sudah masuk, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Mul di Bandung. Ah, Pak Mul. Baik, Pak Mul, silakan. Tafadhal ya, Pak Mul. Mau tanya Ustaz. Iya. Punya bukunya ini. Mm-hmm. Ada di dalam hadis tuh yang berlafaz in qata'a amaluhu, itu in di sana jumlah apa kalimat apa itu? Oh iya. Dan juga qata'a itu termasuk fi'il ya Ustaz? Baik. Itu saja pertanyaannya, Pak Mul. Ya, ya. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada in itu in syartiyah. Nah, ini yang maksud barangkali hadis idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Mungkin itu yang maksud barangkali ya. Nah. Ya, Allah dia bilang dalam hadis ya. Nah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. In qata'a itu satu kata, bukan in syartiyah. Asalnya qata'a, kemudian ada huruf tambahan. Ada huruf tambahan atau imbuhan di awal, yaitu apa? Alif dan nun. Timbangan in fa'ala. Itu bermakna lazim, tidak ada muta'addinya. Terputus artinya, makanya terputus. Bukan kalau qata'a itu memutuskan. Jadi kalau qata'a memutuskan. Dan penulisannya bersambung saja. Iya, sahih. Qata'a memutuskan. Ini timbangan wazan fa'ala. Ai wazan, wazan fa'ala. Wazan ini maksud acuan ya, fa'ala. Qata'a. Tapi kalau in qata'a ini bersambung. In qata'a timbangan in fa'ala. Acuannya adalah fa'ala, in fa'ala. Perhatikan alif nun. Fa, qaf, ta, lam, angin. Naam. Fi'il al-huruf asliyah, huruf asalnya adalah qata'a. Hadha fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu fi'il yang terdiri dari tiga huruf. Hadha sulasi mujarrad. Thumma, in qata'a hadha sulasi mazid, biharfain. Yaitu, fi'il sulasi bertambah dua huruf. Itu alif dan nun. Alif dan nun. Maka bersambung in qata'a in fa'ala. Kalau ini qata'a memutus, memutus itu ada muta, ada maf'ul, ada objeknya. Masalan qata'tul habla. Mana qata'tul habla? Saya memotong tali atau tambang. Nah, saya memotong tambang. Kalau in qata'a ini apa? Bukan memotong, tapi bukan memutus, tapi terputus. Nah, makanya idza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, itu manusia maksudnya, in qata'a amaluh, terputuslah amalnya. Artinya apa? Dia sudah tidak bisa beramal lagi. Enggak bisa beramal lagi. Nah, illa min salasin, kecuali tiga yang disebut Rasulullah. Siapa itu? Hah? Sadaqatun jariyah, sadaqah yang mengalir, maksud apa? Waqaf. Kemudian apa lagi? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Seperti dia mengajar, lalu orang yang tadinya bodoh jadi pintar. Nah, kemudian orang yang diajar muridnya nanti mengajar lagi. Itu pahalanya. Atau karya yang ditinggalkan oleh seseorang dan karya yang bermanfaat, masya Allah, para ulama-ulama terdahulu salafus salih, bayangkan Al Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan imam lainnya ahli hadis, Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, masya Allah, itu pahala insya Allah terus mengalir hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, itu inqata' amalah. Kemudian walad salih yad'u lahu, anak salih yang mendoakannya. Karena itu amal dia. amal dia yang dia lakukan semasa dia hidup, ya kan? Nah, semasa dia hidup. Nah, anak saleh karena dia didik. Makanya jadilah orang tua yang betul-betul mendidik anaknya. Kalau tidak mampu, masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan Islami seperti pesantren. Itu paling tidak usaha yang dilakukan. Nah, baik, na'udilah huna. Kita kembali pada in qata'a. Mungkin itu yang maksud. Kalau in, nah, kalau in begini, itu arti syartiyah, jika. Nah, jika. Jadi apa maksud tadi? Kalau qata'a, jadi in qata'a, jadi ini satu kata, ini fi'il, kata kerja. Ini kata kerja, in qata'a. Asalnya adalah qata'a, sulasinya. Bertambah atau imbuhan di awal dua huruf. Nah, maknanya berubah. Bukan maknanya, apinya kalau ini apa? Ada objeknya, kalau ini tidak ada objeknya. Nah. Tep sejaza kullahu khairan. Dan demikian Pak Mul yang bertanya terkait hadis yang menyebutkan kalimat in qata'a dan itu tidak terpisah tapi menyatu satu kata maksudnya. Demikian barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali, masih ada dua kalimat yang belum terjawab di 0218236543. Kami berikan kesempatan di halaman 39 latihan yang ke-21. Silakan. Dan bagi Anda yang atau belum memiliki bukunya bisa dilihat di layar televisi. Bagi Anda yang memiliki akses TV Raja, datangkan kembali. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Nanya dengan Pak Bukhari di Kebumen. Silakan, Pak. Ya. Nah. Mau nanya ini dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Itu kan di ayat kedua kan di Musa kan Allahu Samad. Nah. Tapi ada yang baca Lillahi Samad. Baik. Apabila dibenarkan. Ya. Setahu saya kan yang yang berbeda kan Bismillahi Majreha dari Bismillahi Majroha. Tentu nah. Yang surat Al-Ikhlas ayat yang kedua bisa enggak dibaca Lillahi Samad. Baik, Pak. Itu saja. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ enggak bisa dibaca lillah. Kalau lillah itu adalah jar majrur. Nah. Artinya milik bagi Allah. Sedangkan itu adalah dia sebagai mubtada. Jadi qul huwallahu ahad. Allahus samad, bukan lillahi samad. Nah, kalau lillahi samad itu artinya hanya bagi Allah. As-samad tempat bergantung. Nah, padahal Allah di situ adalah sebagai subjek atau subjek, tidak pakai huruf lam. Allah, Allah itu as-samad, tempat bergantung. Nah. Ya, jadi itu bisa merusak makna. Bisa merusak dan jelas merusak makna. Ya, makna yang sebenarnya adalah Allahu samad, adalah Allah adalah tempat bergantung. Ya. Nah, ini bacaan enggak tepat. Hadza qira'ah sah, amadha khati'ah. Bacaan yang salah. Nanti berubah makna. Ya. Dan bagaimana jika menggabungkan ayat pertama dengan kedua? Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, kalau dilanjutkan qul huwallahu ahadunillahus samad. Mungkin itu maksud barangkali. Nillah, nillah itu bukan lillah. Nah. Kenapa dibaca pakai nun? Karena di depannya ada alif lam. Alif lam apa? Alif lam hamzah wasal. Hamzah wasal yang terdapat pada alif lam. Jadi qul huwallah wa ahad. Karena sebagian imam mungkin ada yang ingin mewasalkan saja. Iya. Yeah. Qul huwallah hu ahad. Ahadun. Allah. Allahus samad. Naam. Nah, Allahus Samad. Ini mubtada subjek, ini khabar. Mubtada. Mubtada itu subjek, khabar itu pelengkap atau predikat. Nah, bukan lillah. Kalau berhenti qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Enggak boleh dibaca lillahus samad. Itu kalau lillah itu lillahi, bukan lillahu. Kalau jar majrur. Nah, ini lillahi. Kalau lam begini, lillahi samadu. hanya bagi Allah tempat tempat bergantung. Nah, kalau dibaca begini ada khata. Tapi kalau diwasal, diwasal karena tanwin bertemu dengan hamzah wasal dibaca nun. Kenapa nun? Karena tanwin itu berasal asalnya ada nun sakinah. Nah, ini bacaan dalam tajwid ya. Karena nun tanwin ini asalnya adalah nun sakinah, nun baris sukun. Nah, nun baris sukun ketika bertemu dengan sukun ini kan sukun ini. Maka dikasrahkan. Dikasrahkan. Maka dibacanya apa? Qul huwallahu ahadunillahu samad. Nillahu, tetap baca nillahu, bukan lillah. Bukan dibaca qul huwallahu ahadulil dulil, hadha khata. Salah. Salah besar itu. Hadhi sama lahnun. Lahnun jali. Kesalahan yang nyata. Jadi kalau dibaca sambung wasal itu boleh, dibaca nun jadi tanwinnya hilang, kembalikan nunnya. Jadi tanwin itu berasal daripada nun sakinah. Kembalikan nun ini nunnya. Nah, sekarang baca apa? Ahadun, kan gitu. Dikasrahkan. Kenapa dikasrahkan? Liltiqa'us sakinain, bertemu dalam dua sukun. Karena dalam bahasa la yaltaqis sakinani, sering saya katakan tidak akan bertemu dalam dua sukun dalam satu. Nah, maka dikasrahkan. Nah, bagaimana bacaannya? Nunnya dibaca. Nun, betul huruf nun dibaca, bukan lam. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, ini hati-hatilah sebagai imam ya. Jangan, saya ingatkan dan saya nasihati para pemirsa dan para pendengar Radio Raja, wabil khusus a'immatul masajid, imam masjid, kalau kita belum menguasai, ada baiknya jangan jadi imam. Kecuali kalau tidak ada lagi di situ imam yang lebih fasih dari dia, imam lebih paham dari dia, bolehlah dia mau. Boleh dia sebagai imam dengan syarat dia harus belajar terus. Nah, kalau tidak, dia akan menanggung kesalahan-kesalahan sholat makmum semuanya dia tanggung. Itu berat jadi imam, bukan mudah. Bukan mudah jadi imam. Ya. Jadi imam itu bukan untuk pameran. Bukan untuk membanggakan. Imam itu apa? Imam sama imam lain akan dipertanggungjawabkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi imam dalam sholat, pemimpin dari pemimpin negara, pemimpin apa saja kan, termasuk pemimpin yang terbawah sekali. Apa itu RT barangkali ya? Ya, termasuk juga pemimpin dalam sholat. Makanya saya nasihati, ukurlah diri kita, apakah kita punya ilmu atau tidak, fasihkah kita baca Al-Quran, khususnya apa, baca surah Al-Fatihah. Kalau tidak, jangan maju. Minta kepada yang lain. Mungkin ada yang jamaah, dia belajar di pesantren, walaupun dia masih muda, dorong dia jadi imam. Jadi jangan mentang-mentang kita sebagai pengurus masjid, kita yang jadi imam, padahal kemampuan kita tidak ada. Dan inilah salah, kan berarti tidak mengikuti sunnah. Apa kata Rasulullah? Aqra'ukum. Jadi imam itu apa? Aqra'ukum, orang yang betul-betul lebih fasih baca Al-Qur'annya untuk jadi imam. Baik, itu sebagai nasihat saya, sebagai apa? Tambahan ya, sampingan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum dan kita semuanya. Jadi qul huwallahu ahadunil, bukan dibaca ahadulil. Hadza khata. Nah, hukumnya boleh saja mewasalkan. Iya, wasal baik. Boleh. Nah. Tapi dibaca nun bukan baca lam ya. Nah, baik. Jazakallah khair. Dan demikian Bapak Bukhari di Kebumen yang bertanya, semoga ini bermanfaat dan faedah. Barakallahu fiik. Baik, kita tersisa dua kalimat bagi Anda yang mungkin ingin ikut berinteraktif dan menyampaikan di penghujung kajian kita, silakan. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Sofyan. Abu Sofyan di mana? Tanjung Enim. Tanjung Enim. Baik, silakan. Baik, tafadhal ya. Baik. Akhul Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ahlan wa sahlan. Ini mau nanyakan Ustaz, di dalam surah Al-Mulk. Surah apa? Surah Al-Fath. Al-Fath. Naam. Ayat 10 Ustaz. Iya. Nah, di situ ada wa man fa lima jamalahum ba. Kurang dengar ini suaranya. Wa man aufa bima ahadain alaihum ba. Iya, iya, heeh. Nah, yang ingin ditanyakan hu ini hu dhamir atau hu amr? Iya, itu hu dhamir. Itu betul hal dhamir. Nah, ini termasuk mustatsna pengecualian yang seharusnya apa? Biasanya dibaca alaihi kan? Yeah. Alaihi itu qira'ahnya alaihullah. Yeah. Itu bacanya. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Iya, karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan, tidak menjelaskan hikmahnya apa, tapi begitulah qira'ahnya. Nah. Iya, nanti mungkin bisa ditanyakan ketika membahas apa Ustaz ya? Tajwid. Iya, tajwid ya. Nah. Iya. Hmm. Demikian, betul itu alaihullah. Nah. Itu hanya satu-satunya terdapat dalam Al-Quran, tidak ada lain. Nah. Berarti pengkhususan Ustaz. Iya, karena kan kita kan enggak boleh kita. Enggak boleh kita merubah ayat. Iya. Ya. Sekalipun ya, walaupun kalau kaidah umum kan alaihi kan? Iya. Nah, tapi enggak boleh. Iya, tapi enggak boleh. Yeah. Baik, demikian Bapak. Iya, sekalipun tidak merubah makna, tapi ada hikmah di balik itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada penegasan dan penguatan makna. Iya. Nah. Yang jelas itu dhamir, Pak ya. Dhamir, iya. Iya. Satu lagi boleh saya tanya? Tafadhol, iya. Tafadhol, Pak. Silakan. Nah, ini dalam ayat Al-Qur'an juga sering kita ketemukan kan. Untuk misal zorob makan atau jaman itu kadang-kadang dia bertemu dengan huruf jar seperti min koplo dia min kopli atau min bak min bakdu nah itu syarat untuk dia menjadi zorob makan atau jaman itu apa Ustaz? Oh iya iya. Baik. Baik. Ya itu saja Bapak. Ya, syukran. Afwan, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Nah, sebetulnya sering ya, mungkin banyak yang tidak mengikutin ya. Kalau sudah masuk huruf jar, itu tidak dikatakan dhorof ya. Kalau sudah masuk huruf jar, tidak dikatakan dhorof. Nah, dhorof contohnya jitu qablaka. Jitu qablaka. Jitu ba'daka. Saya tiba sebelum kamu, saya tiba setelah kamu. Setelah kamu datang, baru saya datang. Ini kata jitu berarti mengisahkan masa lampau. Nah, itu qabla itu dharab, betul. Nah, itu keterangan apa waktu. Atau jitu qabla al-asri. Jitu ba'da al-asri. Saya datang setelah asar. Atau saya datang sebelum asar. Ya, qabla itu dharab. Tapi kalau sudah masuk, masuk min, itu apa? Majrur, bukan dharaf lagi. Majrur bi min. Nah, mungkin pertanyaan, kenapa min qablu, kenapa min qabli, kan gitu. Nah, ini sudah sampaikan, kalau ini kata qablu dan ba'du itu mesti diidhafakan, mesti digabungkan kepada kata yang disebut apa? Idhafah, penggabung kata. Qabl al-asri, ba'd al-asri. Nah, kalau mudhaf ilainya dibuang karena dia maklum, bagi yang bicara dan mendengar itu boleh dibuang, maka dia menjadi mabni al-dham. Mabni al-dham jadi permanen, dia berharokat dhammah. Makanya Al-Quran min qablu wa min ba'du. Nah, min qablu wa min ba'du. Contoh maknanya kan, nah jitu min qablu. Maksudnya apa? Saya datang sebelum kamu. Ada kafnya dibuang karena sudah maklum antara saya dengan yang mendengar, yang lawan berbicara, maka saya katakan jitu min qablu. Nah, itu boleh. Iya. Sudah diketahui. Ini dikatakan kalau sudah dibuang mudhaf ilainya kata kedua, maka dia menjadi mabni. Ini hanya khusus ya. Khusus untuk lafal apa? Lafal qablu dan ba'du. Nah. Ada lagi yang boleh dibuang kalimat kullu, tapi enggak mabni dia. Tidak mabni. Contoh. Nah, ini kaidah. Kaidah enggak bisa kita berubah. Iya, kita harus ikutin apa kaidahnya. Tadi apa tuh? Jitu min qablu. Naam. Wa min ba'du. Jitu min Naam. Min qablu. Nah ini jadi mabni dia. Kenapa ada mudhaf ilaih yang dibuang? Bita apa? Jitu min qabli dhalik. Umpamanya ada kata-kata dhalika dibuang, maka jadi mabni. Ini demikian juga ba'du. Juga demikian. Kalau dibuang mudhaf ilaihnya, dia menjadi mabni. Gak bisa dibaca min qabli min ba'di. Nah. Ada kata yang kullun. Nah. Kalimat kullun ini khusus, kullun ini harus digabungkan dengan kata lain. Nah, ketika arti mudhaf ilaih kan, mudhaf ilaih digabung dengan mudhaf, mudhaf ilaih, ketika mudhaf ilaih dibuang, dia bukan mabni, makanya bertanwin kullun. Misal حضر حضر الطلاب apa arti hadar الطلاب telah hadir para pelajar. Baik, lalu kita katakan kulluhum fil masjid. خلاص kata kulluhum fil masjid, telah datang para pelajar. Kulluhum, semua mereka dalam masjid. Nah, ini mudhaf, ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Sekarang mudhaf ilaihnya dibuang. Boleh, boleh dibuang. Hadratul labu kullun. Ha. Bertanwin dia. Kullun fil masjid. Ini boleh dibuang. Kenapa dibuang? Karena maklum. Telah hadir para siswa, semua, maksud semua apa? Semua siswa, kullun fil masjid, semua, mawa, semuanya, jadi ada nyanya dibuang, inilah. Jadi boleh kita kontak pertama pakai dhamir kembali pada tulab, hadratul labu kulluhum fil masjid, telah tiba, telah hadir para siswa, semua mereka dalam masjid, atau mudhafnya dibuang. Kena sudah maklum hadratul labu kullun fil masjid. Nah, ini bukan mabni ya, bukan mabni. Kalau mabni enggak bertanwin. Berbeda ini. Nah, inilah khususiat bagi kata kublu dan ba'du. Juga kata kullun khususiat bagi dia. Tidak bisa dikiaskan kepada lafal-lafal lain. Ya. Demikian jawaban dari pertanyaan Abu Sufyan dan yang ini. Barakallahu fiik Pak, dan sangat bermanfaat. Kami berikan kesempatan mungkin untuk Riyandi sebagai penutup. Dua kata yang tersisa, akhi, silakan. Salub, salaba dan sar. Salaba yaslubu. Ahsan. Salaba yaslubu. Apa makna salaba yaslubu? Menyalip. Naam. Bahasa menyalip atau mensalip ya? Men-salib. Saya kurang tahu bahasanya, bukan ahli bahasa. Mensalip ya. Menyalip atau mensalip? Menyalip ya. Seperti munyi mana, Ustaz? Menyalip itu apa begini? Naam. Dia ada pada salib. Salib itu salib. Bahasa Arabnya salib. As-salib, salibun itu salib. Yang keyakinan orang-orang Kristen kan, kayu palang itu dikatakan salib. Jadi ini bentuk penyiksaan, hukuman pada zaman dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya apa? Disalib begini. Nah, taruh di mana? Di tiang atau di suatu pohon, batang pohon. Nah, ini dikatakan salib, disalib. Salaba yaslu. Kalau saluba yaslubu itu maknanya beda. Kalau saluba yaslubu bermakna qawiya. Kuat. Kuat. Naam. Kalau saluba yaslubu fi'il madinya dhammah timbangan fa'ula yaf'ulu bermakna qawiya. Kalau salaba yaslubu menyalip ya. Menyalip. Sarah. Naam. Sarah. Sarah yasirru. Hah? Yasurru. Yasurru. Naam, sarah yasurru. Yasurruni. Yasur. Itu kan sering ini kata, yasurruni. Yasurruni an ta'tiya ila baiti. Mana yasurruni an ta'tiya ila baiti? saya senang engkau datang ke rumahku. Jadi sarra yasurru. Ya, senang. Atau menyenangkan. Sarra yasurru menyenangkan, ya, menggembirakan, menyenangkan, menggembirakan. Baik. Ya. Jazakallahu khairan hadza akhir. Baik, mungkin hadza akhir liqa', ya. Mungkin ini terakhir pertemuan kita untuk bulan ini, karena minggu depan kita sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Insyaallah sanwasil fi Syawal insyaallah. Iya. Yeah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kajian ini dan kajian sebelumnya insyaallah bermanfaat bagi antum sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i, termasuk ilmu alat, ilmu bahasa Arab serta grammar atau seperangkatnya, nahu dan sharaf. Dan kalimat ikhtitam al-mustamin hatta yakun murajaah. Naam, fa arju minkum jami'an al-muraja'ah. Selama libur gunakan untuk memuraja'ah agar supaya tidak lupa, karena ilmu itu cepat sekali lupanya. Ilmu itu cepat sekali lupanya. Iya. Baik, jazakumullah khairul jazaa. Waalaikumsalam. Wa ashkurukum ala husni istima'ikum wa husni ishtirakikum fi hadzal barnamij. Wa nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.